man sun puco sing waru mentala kurang paran sun iki welas dipelani pati sun angen angen indah ring janji pungkase ngeloro ati pengen weruh paran diane ngomong welas seru welase turu telung bulan bareng jare wes jare wes duwe demenan maning jare wes duwe demenan maning pengen weruh parandane ngomong jare.